Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nasbu diwawin wa ya'in yadharu wa ma siwa fi thalasi qaddaru falahu yagzu wa yahdi wa yakhsha khutim bi illatin wa ghayruhu minha salim. Musannif menyatakan rahimahullah ta'ala wa nasbu di wawin wa ya'in yadharu, kata beliau, maka nasabnya di wawin. Apa maksudnya nasabnya di wawin? Fi'il yang diakhiri oleh waw, huruf waw, wa ya'in, dan fi'il yang diakhiri oleh huruf ya. Ya, kalau yang biwawin ya, itu jelas ya, misalnya yad'u, itu ya fi'il yang diakhiri oleh huruf ya atau huruf waw, yad'u, kalau diakhiri oleh huruf ya apa? Yarmi, nah, yagzu. Ini kalau dicontohkan oleh Ibrahim al-Bayjuri, Syekh al-Bayjuri, wanasbu ya wanasbu fi'li di wawin namu yagzu wa fi'li di ya'in ay namu yahtadi. Atau kasih contoh yang lain, yarmi. Yadharu, itu yadharu, maka nampak. Apa nampaknya? Nampak nanti i'rab mansubnya, yaitu fathahnya. Misalkan itu mengatakan kata al-Bajuri di sini, ya, fatakulu lan yagzwa wa uhibbu ayyahtadiya. Nah, ini nampak tanda nasabnya. Ya, lan yarmiya, lan yadhuwa. Tapi bisa dipahami sini. Kemudian lan yagzwa, itu nasabnya jelas. Kenapa kata al-Bajuri di sini, li khiffatil fathati ala kullin minal wawi wal ya'i, karena ringannya fathah masuk kepada waw dan ya. Mana spidol? Ya, perhatikan. Ini fi'il mudhari. Pusatnya mana? Ya. Yarmi, Roma ya. Roma yarmi. Nah, ketika dia mansub, ya dia apa? Ketika dia kampung, apa tanda rofaknya? Dhamma muqaddara. Yarmi, ya enggak? Yarmi Zaidun kada wa kada. Zaid melempar imdad itu. Yarmi fi mudhari marfu. Ya, ditajar bi anasi bil jazimi wa la matu rafihi ad-dhamma muqaddara. Ya, dhamma muqaddara mana amin dhuriha, apa yang menghalangi nampaknya dhamma muqaddara? As-siqal. Ya enggak? As-siqal, berat. Nah, ketika dia mansub tandanya apa? Fathah. Ya, fathah itu pada setiap fi'il, misalkan ya tribu, la tatriba. Uridu an atriba. Kata bayar tubuh, la yaktuba. Itu mudah, ya. Nah, sekarang pada fi'il yang diakhiri dengan huruf ya dan waw juga dapat difathahkan. Kenapa? Karena fathah itu ringan masuk ke ya maupun yad'u. Yad'u kalau dia marfu, dhamma muqaddara. Ya, tapi kalau dia mansub, masuk huruf-huruf nasab. Huruf-huruf nasab apa aja? An, lan, ya. Idan, kai, ya, taib. Maka itu mengatakan uri, ya, yuridu an yadu, yan yadu huwa, atau lan yadu huwa. Kenapa? Karena fathah ringan bagi huruf waw. Yarmia karena fathah ringan bagi huruf ya. Nah, kalau ketika dia marfu dengan dhammah karena berat. Ya, siqal karena berat. Nah, ketika fathah masuk ke huruf ya dan huruf ya waw itu ringan. Beda dengan yad'uwu, yarmiyu, itu berat. Makanya tandanya ketika dia marfu, itu marfunya itu dengan dhammah muqaddarah. Dengan dhammah yang diasumsikan, ditakdirkan, dikira-kirakan. Ya. Sudah, kemudian kata beliau, wa ma siwahu fi salasi qaddaru. Ya. Wa nasbu di wawin wa ya'in yadharu, nasab fi'il yang diakhiri huruf waw dan huruf ya, yaitu yadu'u, yahtadi, yarmi, yagzu, itu tanda fathah yadharu, yaitu nampak tanda fathahnya. Wa ma siwahu, sedangkan pada selainnya, yaitu fi salasi qaddaru, pada selainnya nasab di dalam fi'il yang akhirnya terdapat salah satu tiga huruf itu diasumsikan, ya itu diasumsikan aja, ditakdirkan saja, ditakdirkan, ya. Jadi wa ma siwahu yaitu kata al-Baijuri ai wa ma siwa an-nasmi min ar-raf'i faqat, ya, yaitu dari selain nasab berupa rafa' saja. Nah, idil jazmu qad taqaddama al-kalam alaih, karena jazm telah berlalu pembahasannya kata Syekh Al-Baijuri. Wa ammal khafdu fala yadkhulu al-af'al kama sabaq, adapun khafd tidak masuk pembahasan di masalah fi'il. Ya, fi salasi maksudnya yallati dawul waw, pada tiga itu maksudnya yaitu fi'il yang memiliki huruf waw, misalnya yaghzu yang di akhir waw, wa dawul ya atau yang diakhiri dengan huruf ya, yahtadi, yarmi, wa dawul alif ya, misal yakhsha, qaddaru, yaitu mereka mengasumsikan kalau fiilnya itu semua yang diakhiri oleh tiga huruf ini, ya yakhsha, yad'u, kemudian yarmi, yahtadi, ketika dia marfu, marfunya itu diasumsikan, qaddaru, ditakdirkan. Karena tanda rofaknya tentunya dhamma, tapi dhammanya kan enggak dapat muncul di tiga huruf ilah tersebut. Makanya diasumsikan dhammah muqaddarah saja. Ya, dhammah muqaddarah. Qaddaru yaitu wawnya itu waw fa'il dari fi'il qaddaru. Wawnya fa'il, dhamir kembalinya ke mana? An-nuhat, itu kembalinya kepada ahli nahwu au ala au Arab atau orang-orang Arab. Nah, jadi ini takdirnya qaddaru, qaddaru masiwahu fi salas. Ya, yang mereka mentakdirkan dengan dhammah muqaddarah pada ya selain tiga ini. Jadi ya, nasab fi'il mudhari' yang di akhir huruf ya, waw, huruf ya yadharu, jelas nampak. Wa masiwahu pada selain nasab yaitu rafa', karena jazm sudah dibahas. Khafad enggak masuk hitungan, ya. Karena khafad enggak ada urusannya dengan fi'il. Wa ma siwahu dan pada selain nasab yaitu rafa'. Ya. Fi salasi pada fi'il mudhari yang diakhiri tiga huruf ilah ini, maka qaddaru, para ulama mentakdirkannya. Ya. Artinya fi'il yang diakhiri oleh tiga huruf ilah, fi'il mudhari, ketika dia marfu, para ulama mentakdirkan tanda rafa'nya. Ya. Tentunya fi'il mudhari yang marfu itu yang tidak diawali oleh, yang tidak dimasuki oleh alamatun nasab atau alamat jazm. Ada amil-amil nasab, afwan. Amil-amil nasab atau amil-amil jazm. Ya, amil-amil jazm kemarin semisal lam, ya. Lama, ya. Terus man syartiyah, in syartiyah. Nah. Atau yang tidak dimasuki oleh huruf-huruf nasab. Ya, lam, idan, ya, fatlan, idan, kai, kemudian an, ya. Nah, ini fi'il mudhari tersebut tidak dimasuki oleh amil-amil tersebut. Marfu dia, tapi marfunya tandanya dhammah muqaddarah. Yad'u Zaidun rabbahu. Yad'u fi'il mudhari marfu. Kenapa? Litajarrurihi aninasi biwal jazimi. Karena dia terbebas dari amil amil nasab, amil amil jazam. Wa alamatu rafihi, tanda rafaknya adalah dhammah muqaddar. Kenapa? Sikol berat yada'uhu. Nah, yang yarmi atau yahtadi. Atau mengatakan yarmi. Ya. Yarmi Zaidun. Zaid melempar. Melempar ya. Melempar apa misalkan ya, bil hijarah, dengan batu. Wah, masyaallah. Ya, au bil qurrah, dengan bola aja dilempar. Baik. Nah, maka rama yarmi Zaidun. Yarmi fi'il mudhari marfu li tajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Karena dia terbebas dari amil nasab dan amil jazm. Wa alamatu rafihi, tanda rafaknya ad-dhammah muqaddar. Dhammatun muqaddar. Dhammah muqaddar. Yaitu yarmi, enggak mungkin yarmi. Siqal berat. Diakhiri dengan fathah yakhsha. Yakhsha, yakhsha Zaidun. Ya rabbahu. Nah, yakhsha sama fi'il mudhari marfu, tanda rafaknya adalah dhammah muqaddar. Karena enggak apa? Wa apa mana amin zuriha? Apa yang menghalangnya? Nah, bukan sikol. Ta'adzur. Enggak mungkin di alif lazimah muncul dhammah yakhsha'u. Ini enggak mungkin. Ya, mustahil. Nah, bisa dipahami sini ya. Fanahu yaghzu wa yahtadi wa yakhsha khutim bi illatin wa ghayruhu minha salim. Fanahu, maka contohnya adalah ya di sini Syekh di sini menyebutkan ya dhabit mu'tal salim. Nahu yaghzu, contohnya yaghzu, ghaza yaghzu berperang. Yahtadi, dapat hidayah. Yahtadi yakhsha, yakhsha takut. Yakhsha itu fiilnya ketiganya semua diakhiri oleh huruf ilahiyah. Ya, ya yakhzu diakhiri oleh huruf waw. Yahtadi diakhiri oleh huruf ya. Yakhsha diakhiri oleh huruf alif. Khutim, kata beliau. Khutim itu maksudnya khutima. Ya, khutim yang diakhiri. Ya, diakhiri. Bi illatin, yaitu dengan huruf illah, yaitu huruf ilahnya apa aja? Al-waw pada yanzu, wal-ya pada ayah tadi, wal-alif pada yakhsha. Ya, yang diakhiri dengan huruf illah, wa ghairuhu minha salim. Ya, sedangkan selain tiga huruf tersebut, maka fiilnya adalah sahih akhir, salim, selamat dari huruf illah. Begitu. Fi'il yang diakhiri oleh selain tiga huruf tersebut berarti fi'ilnya salim, itu sahih, sahih akhir. Bisa dipahami sini? Oke, ruhu. Yaitu kata al-Bayjuri, ai ghairul dzalika wa huwa alladhi lam yukhtam bi ahdil ahruf as-salasah bal khutima bi harfin sahihin nahu yadribu. Nah, itu. Yaitu selainnya, kata al-Bayjuri, yaitu selain dari tiga fi'il tadi semua yang tidak diakhiri dengan salah satu dari tiga huruf tadi, tiga huruf ilat, alif, waw, atau ya, bal khutima, bahkan fi'il ini diakhiri bi harfin sahihin, dengan huruf sahih, misal yadribu, ya, ya minha itu dari huruf ilat, maka salim dia. Maka dia salim, yaitu dia berarti sahih. Ya. Misal itu mengatakan yadribu, ketika dia fi'il mudhari'nya marfu, tandanya dhammah, ya dhammah zahirah. Ya, ketika dia mansub lan yadriba, tandanya fathah. Baik. Sudah dipahami sini? Ya. Kemudian kita masuk berikutnya. wa illatul asma'i ya'un wa alif fanahu qadin wal fata biha urif i'rabu kullin minhuma muqaddaru fiha walakinna nasi nasbu qadin yadharu. Benar itu. Kalau di ana soalnya gundul semua. Ya itu pada harakatnya. Ya itu pada harakatnya. Anda pakai ya, syarah Al-Bayjuri Fathur Rabil Bariyah ya. Nazamnya pun gundul. Ya, nazamnya pun gundul. Ini sedikit sulit ya, karena ketika nazam kan nanti ada dararatu syair ya, ada. Tapi benar ya. Wa illatul asma'a. Oh ya, afwan. Wa illatul asma'i ya'un wa alif. Ya. Wa illatul asma'i ya'un wa alif wa nahu qadin wal fata biha urif. Perhatikan. Ya. Wa illatul asma'i ay illah allati takunu fil asma' ya'un kama fil qadi wa alif kama fil fata. Nahu qadin kada'in. Ini ana bacain syarah Al-Bayjuri. Wa nahu al-fata ka'asa biha ay bi illati urif ay bihi yata'allakul jalu wal majrur qablahu wal awwalu yusamma manqusan wa dhabituhu kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya'un lazimatun qablaha kasratun bi khilafil mabni nahu alladhi wa ma'akhiruhu al-alifun nahu al-fata wa ma'akhiruhu ya'un غير لازمه كالمثنى في حاله النصب انه رايت غلاميك غلاميك وما اخره ياء لازمه ليس فيها ليس قبلها كسره انه ضبي وثاني المقصور وضابطه كل اسم مؤرب اخره الف لينه لازمه قبلها فتحه. Ini ana membacakan syarah dari Al-Bayjuri. Penjelasan dari Al-Bayjuri mengenai hal ini. Ya, sebelumnya kita artikan dulu. Yang penting sudah saya baca tadi. Nanti tinggal saya terjemahin penjelasan dari Al-Bayjuri. Fathur Rabil Bariyah. Ya, kalau di antara antum ada yang mau mengikutin ya, boleh antum beli Fathur Rabil Bariyah. Ya, poin-poin pentingnya saya bacakan. Kata beliau, wa illatul asma'i ya'un wa alif ya. Huruf illah pada isim itu ada dua macam ya, itu ada dua, yaitu isim mu'tal yang disebut dengan ya, isim mu'tal ya ya. Wa illatul asma' illah, huruf illah pada isim-isim itu ada dua ya, yang yaitu isim mu'tal yang disebut nanti dengan isim manqus, yang isim mu'tal ya, yaitu yang disebut isim manqus yang diakhiri dengan huruf ya wa alif ya, dan isim yang diakhiri oleh huruf alif yaitu isim mu'tal alif, ini yang disebut dengan maqsur. Kalau diakhiri dengan ya manqus, diakhiri dengan alif maqsur. Farnahu qadin, seperti lafaz qadin ini ketika tanpa, ketika dia posisi rofa atau posisi jar ya. Ketika posisi rofa atau posisi jar ya, yang alifnya apa, alif lam tanpa alif lam ya, maka ya-nya dihapus diganti dengan tanwin. Qadin aslinya qadiyu, da'in da'iyu. Wal fata biha urif ya, dan seperti fata yaitu isim atau mu'tal, isim mu'tal alif, isim mu'tal yang diakhiri oleh huruf alif, isim maqsur ya, isim maqsur di sini fata biha urif, yang disebut dengan, yang dikenal dengan fata. Wa i'rabu kullin minhuma muqaddaru, adapun i'rab pada kedua isim tersebut ditakdirkan, diasumsikan, dikira-kirakan. Ya, muqaddaru fiha walakin nasbu qadin yadhharu. Ya. yaitu isim pada kedua i'rab pada kedua isim tersebut diasumsikan aja pada huruf illah tersebut kecuali tanda nasabnya qadin, yaitu qadin semua isim manqus, maka nasabnya itu yadharu, nampak fathahnya, ya, nampak fathahnya. Ra'aitu qadian, ketika dia mansub inna qadian sebagai isim inna maf'ul bih ra'aitu qadian, atau sebagai khabar kana, kana zaidun qadian. Nah itu ya, i'rabnya dia nampak. Tidak ada gambaran di sini, saya akan terjemahkan apa yang sudah saya baca tadi ya. Wa illatul asma'i, dan illah yaitu di sini beliau menyebutkan huruf illah yang ada pada isim-isim, ai illah allati takunu fil asma', itu huruf illah yang ada pada isim ya, semisal ya fil qadi, pada contoh al qadi, ini al qadi kan isim, isim fa'il qada yaqdi qadi ya, rama yarmi ar-rami, ar-rami ah tukang lempar ya. Nah, kemudian kama fil qadi wa alif kama fil fata ya. Kama fil fata, alif sebagaimana contoh pada al fata, al fata itu pemuda ya. Wa nahu qadin semisal da'in, wa nahu fata ka asa ya, asa diakhiri oleh alif ya. Apalagi contohnya asa, asa ya, ini isim. Aso, yaitu apa aso artinya? Kayu, kayu. Hah? Kenapa? Lah, seperti itu. Diakhiri dengan alif. Fata, aso. Biha ay bil illati urif, dengannya dengan huruf illah urif, yaitu diketahuilah urifa, maksudnya kata al-Baijuri urifa bihi ya ta'allaqu jar wa majrur qablahu, maka diketahui jar majrur muta'alliq yang dengannya sebelumnya. Tapi sekarang wal awwalu yusamma manqusan, yang awal, yang awal semisal qadin yaitu dinamakan dengan isim manqus, isim manqus. Wadhabituhu kata al-Baijuri, ketentuannya kapan dinamakan sebagai isim manqus, kullu ismin mu'rabin, dia adalah setiap isim mu'rab akhiruhu ya'un, yang diakhiri oleh huruf ya. Setiap isim mu'rab yang huruf tempat alamat i'rabnya akhirnya itu adalah huruf ya, lazimatun, ya-nya itu tetap. Jadi enggak berubah. Qablaha kasratun, yang sebelum huruf ya adalah kasrah. Nah, ini definisi isim manqus. Kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya lazimatun qablaha kasrah. Ya, saya akan tulis, saya hapus ya. Apa isim manqus? Kullu ismin mu'rabin ya, kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya'un lazimatun ya, lazimatun qablaha kasratun. Setiap isim mu'rab akhiruhu ya'un, yang diakhiri dengan huruf ya. Jadi namanya manqus. Ya, ya'nya lazimah, tetap ada. Qablaha sebelumnya kasratun. Sebelumnya berharokat kasrah. Contoh tadi apa? Ini isim ya. Al-Qadi. Perhatikan ini, Pak, Al-Qadi. Ya, Al-Qadi. Nah, ini perhatikan. Al-Qadi, dia isim, dia kira huruf ya. dia lihat yang kedua huruf ya, ya kan? Sebelum ya dia ada isim mu'rab, isim mu'rab dia. Berarti nanti dia ketika apa? Doma muqaddam. Ya, marfu apa nih ketika doma? Ketika dia apa? Doma muqaddam. Ketika dia majrur kasrah muqaddam. Nanti ketika dia mansub baru fathah dhahir. Ya. Tapi perhatikan akhiruhu ya lazimah, la'nya tetap qablaha kasratun. Sebelumnya berharakat kasrah. Ini. Nah, ketika dia mansub nampak. Ya, ketika dia mansub nampak nanti yang itu yang kata musannif ya mana wa fiha walakin nasbul qadir yadhharu. Tapi nasab qadir maksudnya isim manqus. Isim manqus yadhharu nampak. Ya. Sudah. Kemudian saya bacakan lagi. Ya, ini berbeda dengan mabni ya, isim mabni. Ya, yang akhirnya lazimah. Laisa fi laisa qablaha kasrah. Yang sebelumnya tidak ada huruf kasrah. Semisal zabi. Nah, itu fiil apa isim mabni. Nah, yang kedua ini adalah isim maksur. Ya, ialah isim maksur. Apa itu isim maksur? Kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun layyinatun bi ya layyinatun qablaha fathatun. Nah, itu dia adalah setiap isim mu'rab, isim maksur. Ya, akhiruhu alif, yang diakhiri oleh huruf alif, alif lazimah. Ya, alif layyinah. Alif layyinah. Ya. Layyin kalau dalam bahasa Arab apa? Ringan, lembek gitu ya. Lazimah yang tetap ada. Tetap ada qablaha fathah. Qablaha fathatun. Naam. Ya, tulis ya. Ini bisa dihapus yang ini? Sudah. Di atasnya aja deh. Ini sama wabitnya. Kullus bin mu'rabin akhiruhu ya alifun lazimatun ya layyinatun qablaha fathatun. Contohnya apa? Fata. Ya, perhatikan fata. Di isim mu'rab. Ya, ketika di rafa dengan dhamma muqaddarah ja'a al-fata. Mansub dengan dhamma muqaddarah ra'aitu al-fata. Majrur dengan jaiman kasrah muqaddarah ba'atu bil fata. Di isim mu'rab. Akhiruhu alif lazim. Layyinah, akhirnya adalah alif lazimah. Alif ini sudah biasa ada. Ya. Qablaha fathatun, sebelumnya berharakat fathah. Nah, ini namanya isim apa? Maksur. Kalau isim maksur, perbedaan antara isim maksur dengan isim manqus. Kalau isim manqus, manqus dari kata apa? Dia isim maf'ul berarti manqus, naqasa. Berarti yang dikurangi. Isim yang dikurangi. Maksudnya apa? Isim yang dikurangi menampakkan sebagian harokatnya. Dikurangi aja. Bukannya gak bisa nampak semua. Dikurangi. Ya, yaitu sebagian harokatnya domah ketika rofa. Ya, kasrah ketika majrur. Ya, kasrah ketika majrur. Itu gak nampak. Tapi ketika fathah, ketika mansub, nampak isim tersebut. Kalau jejer maf'ul bih, ra'aitu al-qadiyah, kalau pakai al. Ra'aitu qadiyan. Nah, bisa dipahami sini? Atau ketik ini nampak ini kalau jadi maf'ul bih, isim inna, inna qadiyan, inna al-qadiyah. Ya, bisa dipahami sini? Jadi khabar kana, kana Zaidun qadiyan. Zaid adalah seorang qadi. Nah, itu dia mankus dikurang. Sedangkan maksur, kosor, kosuro, pendek, gitu. Berarti maksur ini isim maf'ul. Berarti isim yang apa? Dipendekkan. Kenapa? Karena isim ini akhir hurufnya tercegah menerima harokat. Ya. Apa sebabnya? Ta'adzur. Ya. Sulit sih. Mana amin zuhuriha apa? At-ta'adzur. Karena sulit, tidak bisa, mustahil. Disebabkan huruf akhirnya berupa alif tidak bisa menerima harokat apapun. Ya. Ya. Taib, isim maksur seluruh i'rabnya rafa, nasab, jar, tanda i'rabnya di muqaddarah, ditakdirkan. Ja'a al-fata, fata fa'il, tanda rafa'nya qafat dhammah muqaddam. Ra'aitul fata maf'ul bih mansub, tanda nasabnya fathah muqaddar. Marartu bil fata majrur dengan huruf ba, tanda jarnya kasrah muqaddar. Nah, ya, kalau isim mankus ketika rafa ditandai dengan apa? Isim mankus. Ya. Dhammah muqaddar. Ala siqal, berat. Ya. Kalau dia majrur kasrah muqaddar. Kalau dia mansub fathah zahirah karena ringan, siqal. Apa namanya? Khafif. Nah, mengenai isim mankus ya, ketika dia rafa ya, atau ja ketika dia rafa ya, ketika alnya dihilangkan, al-qadi itu dihilangkan, maka ja'a qadin, dengan ja'a qadin. Nah, ja'a da'in ya, kullukum ra'in, ra'i gitu kan, ar-ra'i. Ketika alnya dihilangkan karena ini nakirah ya, kullukum ra'in. Ra'in itu marfu sebagai khobar. Sebagai khobar dari kullu. Ya. Kullukum mubtada, setiap kalian adalah ra'in. Ra'in khobar mubtada marfu wa alamatu rafihi dhammah muqaddarah. Mana amin zuhuriha, apa yang menghalangi nampaknya? Istiqal berat. Berat. Baik. Sudah ya. Kemudian qala al-musannif rahimahullah taala wa qaddaru salasata aqsa salasatal aqsami fil mimi qabla al-ya'i min gulami. Ya. Kemudian kata al-Amriti wa qaddaru salasatal aqsami, dan mereka para ulama alinahu ya qaddaru kata al-Bayjuri ay annuhatu awil arabu, itu para ulama alinahu atau orang-orang Arab, mereka mentakdirkan, mengasumsikan, mengira-ngirakan salasatal aqsami, tiga tanda i'rab. Tiga tanda i'rab maksudnya rafa, nasab, dan jar. Ya, rafa, nasab, dan jar. Atau al-bayjuri ay allati hiya ar-raf'u wan nasbu wal jarru. Lakin hadha ala ra'yil jumhuri. Tapi ini kata al-bayjuri berdasarkan pendapat jumhur saja, mayoritas ulama saja. Kata al-bayjuri wa dhahaba ibn malikin ila annahu innama yuqaddaru raf'u wan nasbu dunal jarri li'annahu la hajata ila at-taqdiri ma'a wujudil kasrati wal jumhuru yaj'alunaha lil munasabati wa harqatul i'rabi muqaddaratun fil mimi ay 'alal mimi al-ka'inah qabla al-ya'i ay allati lil mutakallimi min gulami kada fid dali qabla al-ya'i ya min 'abdi wa nahwi dhalika. Fatakul ja'a gulami wa abdi, ra'aitu gulami wa abdi, marartu bi gulami wa abdi. Nah, ini saya bacakan keterangan dari Al-Baijuri. Ya, kalau ada antum yang bawa buku ini bagus juga, bisa anda bacakan ya syarahnya Fathur Rabil Bariyah, syarah Al-Baijuri. Ya, kita bahas wa qaddaru. Apa maksudnya sini qaddaru? Orang-orang Arab atau para ulama nahwu yang mentakdirkan. Mentakdirkan salah satu aksam, tiga jenis ini maksudnya apa? Tiga jenis i'rab, rafa, nasab, khafad. Ini menurut pendapat jumhur. Namun kata Al-Bajuri, Ibnu Malik berpendapat yang ditakdirkan itu hanya rafa dan nasab aja. Sedangkan jar tidak. Kenapa? Karena enggak butuh ditakdirkan huruf jar. Karena sudah ada kasrahnya. Sudah ada kasrahnya di situ. Mengapain lagi? Nah, kalau jumhur mengatakan lil munasabah. Misal antum mengatakan ja'a akhi, ra'aitu akhi, marartu bi akhi, begitu kan? Kalau jumhur berpendapat ja'a akhi, akhi adalah fa'ilun. Ini akhun diidhofahkan kepada domir ya mutakallim. Ja'a akhi, ja'at ukhti. Baik. Nah, antum mengatakan akhi, ukhti, apa i'rabnya? Fa'il marfu. Wala maturabihi dhamma muqaddarah. Lil munasabah, begitu kan? Untuk menyesuaikan aja dengan ya, untuk menyesuaikan saja dengan ya. Dengan huruf ya. Begitu. Lil munasabah. Ya. Nah, kalau kata Ibnu Malik enggak perlu lagi. Udah ada kasrahnya. Sudah jelas di situ. Nah, ini kalau kata Ibnu Malik rahimahullah taala. Ya. Taib. Kemudian fil mimi. Ya, para ulama mentakdirkan atau mengira-ngirakan tiga tanda i'rab, rafa, nasab dan jar fil mimi pada huruf mim. Qablal ya'i min gulami pada huruf mim yang terletak sebelum ya mutakallim dari lafaz gulami. Maka diasumsikan gulami i'rabnya ja'a gulami, ra'aitu gulami, marartu bi gulami. Nah, para ulama yaitu jumhur berpendapat ya udah diasumsikan aja ja'a gulami, kan gulam gitu kan, kalau enggak bersambung dengan ya mutakallim ja'a gulamun gitu kan, dhammah. Ra'aitu gulaman berarti mimnya harakatnya fathah maf'ulun bi. Marartu bi gulamin mimnya berharakat kasrah sebagai majrur, isim majrur dengan huruf ba, begitu kan. Nah, ini para ulama ahli nahwu mentakdirkan tiga i'rab ini ya, yaitu pada mim yang terletak sebelum ya mutakallim. Ya, ya, dan para ulama menamakannya ini lil munasabah. Ya udah ditakdirkan aja, kenapa? Lil munasabah. Lil munasabah. Jadi semua isim sahih akhir baik mufrad ya, gulami ataupun jamak taksir, jamak muannas salim, banati ya, jamak taksir misalkan tuh aklam, aklami, azwaji. Wah, masyaallah, keren banget contohnya gitu ya. Azwaji bukan azwaji. Jamak taksir, apa jamak muannas salim? Banati, sayyarati, masyaallah ya, sayyarati ya. Antum juragan papan tulis, saburati, begitu kan. Juragan papan tulis, aklami, kutubi, buku-buku saya, jamak taksir ya. Itu semua jika diidhofahkan dengan ya mutakallim ya, maka tanda i'rabnya rafa, nasab dan jar. Ini menurut jumhur, kalau Ibnu Malik hanya rafa dan nasab aja. Dengan harokat yang muqaddarah, ditakdirkan. Lil munasabah ya, yang disesuaikan dengan huruf yang terletak sebelum ya mutakallim. Ya, disesuaikan dengan huruf yang terletak sebelum ya mutakallim. Apa hurufnya? Apa harokatnya? kasroh, dah ilmu nasabah. Yaitu ini lil munasabah, menyesuaikan dengan ya. Itu lil munasabah, menyesuaikan dengan huruf ya. Antum mengatakan jaa gulami, raitu gulami, inna gulami. Beda ya, beda nanti kalau yang tadi isim mankus, ya isim mankus. Ketika dia mansub, mansubnya itu tandanya dengan fathah zahirah. Nah ini diidhofakan dengan ya mutakallim. Beda, dia nggak bisa berubah. Taib, sudah bisa dipahami sini. Taib. Berikutnya. Qala wal wawu fi muslimi. Kalau di antum ada fathahnya enggak? Muslimi. Fi muslimi ya berarti idhofah pada yang mutakallim. Nah. Di ana gundul semua nih, repot juga. Wal wawu fi ka muslimiyya utmirat wa nunu fi la tublawunna quddirat. Wal wawu ka muslimiyya waw, waw itu pada jamak mudzakkar salim ya. Wal wawu, wal wawu semisal ya ka muslimiyya, muslimiyya waw tanda rafa di dalam muslimiyya kan muslimuna begitu kan, muslimuna itu wawnya tersebut utmirat, diitmarkan, disimpan, disembunyikan. Wa nunu fi latublawunna quddirat, dan nun pada kalimat atau lafaz latublawunna itu quddirat, diasumsikan saja ya. Itu ini permasalahan jamak mudzakkar salim yang diidofahkan ke ya mutakallim. Muslimuna ya, ini telah datang muslim saya, kaum muslim, muslimun saya, diidofahkan ya, diidofahkan. Itu adalah jamak dari ibnun banun ya enggak, jamak dari ibnun adalah banun ya, jamak mudzakkar salimnya ibnun itu hamzahnya, hamzah wasal, maka dibuang pertama berarti ibnun huruf ba, maka menjadi banun. Nah ini putra-putra saya, gimana nih mengucapkannya? Muslimun banun, muslimun, apalagi ya, seluruh jamak mudzakkar salim ini diidhofahkan pada ya mutakallim. Maka tanda rafa, tanda rafa jamak mudzakkar salim apa? Al-waw. Wa amal waw fatakunu alamatan li raf'i ya fi jam'i wa asma'il khamsati, gitu kan? Wow, menjadi tanda bagi rafa yaitu pada jamak mudzakkar salim dan asma'ul khamsah, begitu kan? Nah, ketika jamak mudzakkar salim ini diidhofahkan ke ya mutakallim, wawnya tersebut kata beliau udmirat, kata al-Maridi. Udmirat yaitu disembunyikan. Ja'a muslimiya, muslimiya ilal madrasati, misalkan begitu. Ja'a muslimiya, telah datang ke orang-orang Islamku. Ja'a mu'miniya, telah datang orang-orang yang berimanku. Paham gak anda di sini? Baik. Ngerti? Mujahidun. Berarti gimana? Oh, mujahidnya aku itu. Gimana? Mujahidiyya. Wawnya dihilangkan. Wawnya dihilangkan. Ya, asalnya adalah kan muslimun, mujahidun, mukminun. Nah, pertama nunnya dibuang. Kenapa? Karena diidhofahkan. Kenapa nunnya dibuang? Karena nun yang ada pada jamak mudzakkar salim ini nanti berlaku juga pada isim musanna. Nunnya itu adalah apa? Iwad anit tanwin, pengganti dari tanwin. Yang namanya mudhof apabila hendak diidhofahkan itu dia mesti terbebas pertama dari al, yang kedua terbebas dari tanwin. Ya, bisa dipahami sini. Terbebas dari al, yang kedua terbebas dari tanwin. Nah ini, antum ketika antum mengatakan muslimuna, ya, muslimuna diidhofahkan, maka nunnya mesti dibuang. Nah ini proses ilalnya dulu ya, saya sebutkan proses ilalnya. Proses ya ilal dari muslimiyah. Aslinya muslimuna. Enggak boleh antum katakan muslimuna nih, enggak boleh. Ya, karena nun mesti dihilangkan yang ada pada jamak muzakkar salim ketika dia diidhofahkan. Nah, pertama nunnya dibuang dulu. Ya. Muslimuna. Ya. Maka menjadi muslimi. Muslimi, begitu kan? Maka menjadi mus. Ya. Sekarang nunnya dihilangkan muslimu, gitu kan? Masih tetap dhammah kan? Muslimu. Muslimu, ya. Muslimu. Maka waw yang menjadi tanda rofa bagi jamak mudzakkar salim ya diganti menjadi ya, karena berkumpul waw dan ya dalam satu kalimat, dalam satu kalimat waw dan ya berkumpul. Nah, ini dibenci ya, dan berada setelah sukun kan, sukun tuh ya. Muslimi, muslimi berkumpul di sini. Ya, maka menjadi muslimu. Masih muslimu, wawnya udah dibuang. Wawnya kan udah dibuang. Muslimu, mimnya tetap ada tapi mimnya harokatnya masih asli. Muslimu, ya enggak? Lalu domahnya mim diganti kasrah untuk menyelamatkan ya, maka menjadi muslimiyah. Proses sih lalu ini bisa dihapus ya. Isim mangkus, isim maksur, definisinya ya hafal. Proses ilalnya begini, ikhwan. Ya. Berarti kan kita pengen apa sekarang? Mujahidun ya, jangan muslimin aja. Tadi muslim udah. Nanti kalau anda tidak di jamak mudzakkar salim, musana antum dilupakan ke yang terakhir, paham sudah. Ya. Antum mengatakan zaujatan, dilupakan. Kan zaujatan ada nonnya itu ya, nonnya dibuat ada tanwin zaujatan ini. Dilupakan pada yang terakhir, maksud paham. Dua istri saya misalkan. Ya. Ini mujahiduna, begitu kan? Mujahiduna. Nah, kita kira dilupakan pada yang mutakallim. Yang mutakallim berarti nun dihadaf. Kenapa? Karena yang namanya mudhaf enggak boleh ada alif dan tanwin. Enggak boleh ada al, alif lam dan tanwin. Mujahidun ini yang menunggu. Yaknya menunggu. Ini dilupakan pada yang akan. Mujahidun, ya enggak? Baik, mujahidun. Nah, sisa mujahidun ya. Wow dan ya berjumpa. Ya. Ini berarti ya, maka wow-nya berarti di dihapus. Wow diganti dengan apa? Ya. Diganti dengan ya. Diganti dengan ya menyesuaikan ya yang setelah. Ya. Maka ya-nya yang tadi ke satu jadi bertumpuk di sini. Jadi tasdid. Sudah ditasbih. Nah, mujahidui. Nah, ini juga berat. Ya. Harap dhammah berjumpa dengan ya, ini berat. Maka gampangnya berjumpa dengan kasrah. Mujahidiyya. Hakada. Jadilah mujahidiyya. Kaum mujahidunku. Ja'a mujahidiyya. Bisa dipahami sini? Jahada mujahidiyya. Kaum mujahidinku ya berperang. Sudah paham sini? Ya, mengidhofahkan jamak mudzakkar salim ke ya mutakallim. Ngerti ya? Kalau anda paham di sini berarti ngerti nanti rumus mengidhofahkan isim musanna ke ya mutakallim. Rumusnya sama. Ya, nun dihadap. Ini yang penting poinnya. Ya, syarat dari jadinya mudhof mesti terbebas dari al dan terbebas dari tanwin. Yang namanya nun pada musanna maupun jamak mudzakkar salim iwat ani tanwin, pengganti dari tanwin. Tayyib barakallahu fikum. Ini di jam 6 ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Ya. Kalau yang mau tanya silakan. Mengenai latubulawunna itu nanti insyaallah ya, besok. Ya, silakan ada yang mau tanya. Tafadhol.